annahu kana yadda'i annahu kana yadda'i pakai ain yadda'i annahu rabbun. Annahu rabbun wa kana ya'buduhu qawmun wa kana ya'buduhu qawmun. Fabayyana Allah ta'ala amrahu. Fabayyana Allah ta'ala amrahu. Fa'aghraqahu. Fa'aghraqahu. Wa ashabahu. Fa'aghraqahu wa ashabahu. Thumma akhrajahu min bainihim. Thumma akhrajahu min bainihim. Qalahu az-zajjaj. Qalahu az-zajjaj. Tempat yang ketiga, Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, bahkan disembah oleh sekelompok orang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa sebenarnya Fir'aun itu. Lai apa tidak sebagai apa ini Tuhan. Allah pun menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian Allah mengeluarkan Fir'aun dari laut tanpa pengikutnya. Ini diriwayatkan oleh Az-Zajjaj. Nah, supaya tahu, ini ya pantas enggak jadi Tuhan. Sudah mampus. Tak bisa menolong dirinya baik sendiri, apalagi menolong orang lain. Barakallahu. Tiga pendapat tadi saling menguatkan barakallahu. Semuanya itu termasuk yang para sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Fir'aun dari laut setelah tenggelamnya sebagai bayi Ifra, supaya pendukung Fir'aun yakin tidak membuat isu murahan Fir'aun yang telah